kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomad syarah Al-Adabil Mufrad, kitab yang membahas tentang permasalahan adab seorang muslim secara umum yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang beliau kumpulkan dalam bab-bab yang ada, diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang mana pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan apa? Kezaliman, az-zulmu, zulumatun. Bahasanya kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat bagi mereka orang-orang yang suka berbuat zalim. Dan terakhir kita masih membahas hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, sebuah hadis yang agung, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya berisi tentang seruan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan masing-masing seorang hamba dan harus bagaimana dia harus berbuat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil dua seruan atau dua fakrah dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu yang pertama tentang kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya, ya ibadi, memanggil seluruh hamba-hambanya bahwasanya Allah taala mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman tersebut kepada hamba-hambanya. Kemudian seruan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil hamba-hambanya, ya ibadi. Naam, menjelaskan bahwasannya keadaan hamba-hambanya selalu atau sering berbuat salah dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bahwasannya ketika hamba-hamba tersebut berbuat dosa dan kesalahan, maka jalan keluarnya adalah segera bertaubat, mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala telah menjanjikan maghfirah, ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan fakrah yang selanjutnya atau seruan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullahu taala, wa qauluhu ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i, setiap kalian adalah orang-orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya, aku beri rizki kepadanya, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan atau mintalah rizki kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ut'imkum, maka aku akan memberikan makanan kepada kalian. Qala fi hadhihi al-jumlati yaqulu subhanahu ya ibadi yunadihim wa yu'limuhum bihalihim wa waqihim wa dha'fihim Kata syarih rahimahullahu ta'ala fi hadhil jumlah, ay di dalam kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya. Yunadihim wa yulimuhum bihalihim. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya, memanggil mereka semua. Kemudian yulimuhum bihalihim wa waqihim wa da'fihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya seluruhnya tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Naam, kenyataan yang ada pada mereka semua. Dan juga kelemahan yang ada pada mereka semua. Wa annahu huwa alladhi manna ala ibadih bal ala jami'i makhlukatih bima yassara lahum minal ma'kali wal masyarab. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasannya dialah zat yang memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, bahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam semesta ini, tidak hanya manusia, bahkan hewan-hewan yang ada, dan juga seluruh naam makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah naam diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah mudahkan bagi mereka semua dari makanan dan minuman. Allah menyadarkan kita semua. Kita semua lemah. Makhluk yang enam serba kekurangan. Terlebih di dalam masalah makanan. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahwasannya dialah satu-satunya zat yang memudahkan bagi hamba-hambanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Qala walaula in amahu ala makhluqatihi bidzalik lamastata'u an yudabbiru mithqala dzarratin min ma'kalin aw mashrabin aw maskan aw markabin aw ghairi dzalik. Dan seandainya bukan karena kenikmatan dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya, naam, pasti mereka semua tidak akan mampu untuk mengatur atau mendapatkan sebesar biji zarrah pun, sekecil apapun itu bentuknya dari makanan atau minuman atau tempat tinggal atau kendaraan atau yang lainnya. Pasti mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mengatur itu semua ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan atau tidak memberikan kepada hamba-hambanya. Wa ma dzalika illa li annahum du'afa wa ajizun lidza dzakkarahum bihalihim mawaqihim liyarji'u ilaihi fayatlubu minhur rizqa wa yatlubu minhul afiyah wa yatlubu minhul amna wal aman wa yatlubu kulla syai'in minhu jalla wa ala. Maka oleh karena itu itu semua tidaklah disebabkan kecuali karena kelemahan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang du'afa, yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang keadaan mereka yang sebenarnya, kenyataan yang ada pada mereka, naam, supaya mereka sadar, supaya mereka bisa ingat tentang keadaan mereka, diri-diri mereka sendiri, dan setelah itu mereka bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rujuk, naam, bertadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berkaitan dengan rizki, wa yatlubu minhu al-afiyah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya kesehatan, dan juga meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, dan meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sadar, mereka lemah, mereka tidak mampu, tidak punya kekuatan yang memiliki hanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan memfokuskan permintaan dan permohonan tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada yang lainnya, baik itu harta, baik itu makanan, baik itu rizki, kesehatan, keamanan dan kenyamanan, semuanya betul-betul hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahu la yastati'u ahadun min khalqillahi an yudabbira quta dzarratin tamshi ala wajhil ard la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala ahadun min khalqillah. Karena sungguhnya tidak akan ada yang mampu, siapapun dia, apapun dia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatur naam kut, yaitu bahan makanan, baik itu yang besar atau yang sebesar biji zarrah yang berjalan di atas muka bumi ini, baik itu adalah malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau nabi yang diutus sekalipun, siapapun dia pasti tidak memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kut, naam, bahan makanan yang akan dia gunakan untuk dirinya sendiri. Walakinallah alladzi khalaqahum huwallazi yudabbiru arzaqahum wa afiyatahum wa amnahum wastiqrarahum faj'ala minan nasi al-aghniya wa ja'ala minan nasi al-mutawassitin wa ja'ala minhum ad-du'afa al-fuqara. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan mereka yang sebelumnya mereka tidak ada. Naam, mereka diciptakan di muka bumi ini. Kemudian setelah mereka ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki mereka, yang memberikan afiah, kesehatan kepada mereka semua. Kemudian juga yang memberikan keamanan dan kenyamanan, ketetapan supaya mereka bisa tinggal dengan aman dan nyaman di muka bumi ini, itu semua adalah pemberian dan pengaturan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana yang bisa mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua masuk dalam tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi, naam, memberi semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara manusia ada yang mereka kaya, memiliki kecukupan atau kelebihan dalam harta bendanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia yang lain al-mutawassitin, ada yang pertengahan di dalam kehidupannya atau keadaannya. Naam, wa ja'ala minhum ad-du'afa al-fuqara. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka dari manusia tersebut ada yang lemah dan ada yang fakir. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan memberikan. Wa dabbara arzaqahum jami'an kul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur rezeki rezeki mereka semua seluruhnya. Sebagaimana Allah taala berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, mayyarzukukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari arah langit dan bumi? Qala wal jawab, huwallahu alladhi yarzuku minas man fis samawati wa man fil ard, lidza a'lamanallahu bihalina wa dha'fina. Tentu jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangankan kaum muslimin, mereka orang-orang kafir musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka meyakini tauhid rububiyah ini. Mereka semua paham bahwasannya yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak sebagaimana naam kaum musyrikin yang ada di zaman sekarang ini, yang mereka lebih parah kerusakannya. Selain mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak meyakini tauhid rububiyah, meyakini adanya di sana pencipta selain Allah, meyakini adanya di sana yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan-kebutuhan yang ada pada mereka semua. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan pengetahuan tentang keadaan kita yang sesungguhnya, juga tentang kelemahan yang ada pada hamba-hambanya. Min ajli annal ja'a ilaihi fi kulli hajatin min hajatina. Apa tujuannya? tujuannya itu tadi supaya kita betul-betul lujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan kita yang ada. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika tali sandal kita putus, kita pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sesuatu yang remeh. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluk yang lemah, karena mereka semua sama-sama butuh, sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la malja'a minallahi illa ilaih walau fi aqallil qalil. Maka tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat memohon, tidak ada tempat untuk berdoa kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu pada sesuatu yang rendah atau sesuatu yang sedikit yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Naam. Kemudian beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala memberikan contoh atau memberikan permisalan, unduru, lihatlah oleh kalian semua, naam, lau nadabal ma'u minal ard kaifa yakunu halul insan bal wa jami'ul makhluqat kaifa yakunu haluha. Beliau membuat permisalan supaya kita bisa lebih memahami tentang permasalahan ini, keadaan kita masing-masing. Lau nadabal ma', seandainya air itu habis, naam, dari muka bumi ini, bumi menjadi tandus, bumi menjadi kering kerontang, kemarau yang berkepanjangan, tidak ada turun hujan di sana selama beberapa hari atau bulan. Kaifa yakunu halul insan, bagaimana keadaan manusia, bahkan bagaimana keadaan makhluk-makhluk seluruhnya. Kaifa yakunu haluha, bagaimana keadaan mereka semua. Kadzalik in ajdabatil ard kaifa yakunu halun nas, seandainya naam tanah itu gersang, tidak ada yang bisa tumbuh di atas muka bumi ini dari tanaman-tanaman, bagaimana keadaan manusia. Naam, yakulunal maitat in wujidat hattal idhama yakulunaha wallahu yabtalil ibad. Mereka pasti akan memakan bangkai. Naam, tidak ada lagi yang tersisa kecuali bangkai-bangkai dari makhluk-makhluk yang mulai mati, yang mulai meninggal dunia. In wujidat, itu pun jika ada, jika didapatkan. Hattal idhama yakulunaha, bahkan mungkin akan bisa dibayangkan tulang belulang pun akan mereka makan untuk bertahan hidup di atas muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rezekinya. Wallahu yabtalil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, naam, untuk membuat ujian, menguji dan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Fa idza kana al-ibadu syakirina lillahi azza wa jalla afadha alaihim min khazaini rahmatih rahmatan minhu wa fadla. Maka oleh karena ini semua, ketika kita telah paham, telah sadar bagaimana keadaan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia mau bersyukur, dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Naam, memberikan, melimpahkan kepada mereka semua dari khazaini rahmatih, perbendaharaan dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan tidak terbatas tentunya, dalam rangka bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya. Lidza dzakkaranallahu bihalina faqala kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Oleh karena ini semua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan kita semua di dalam hadis qudsi tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, setiap kalian itu adalah orang-orang yang lapar, tidak memiliki makanan, tidak memiliki rezeki kecuali oleh orang yang aku berikan rezeki kepadanya, maka mintalah kalian rezeki kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Qala utlubu minallahi hajatikum tuqdi lakum hakadha yajibu an na'rifa fadlallahi alaina min khairat dunya wal akhirah. mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan-kebutuhan kalian. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tuqdi lakum. Allah akan mengabulkan permintaan kalian, akan memenuhi kebutuhan kalian, baik itu yang berkaitan dengan rezeki, makanan, minuman, demikian pula apa yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, atau kendaraan, atau apapun itu bentuknya, dari semua kebutuhan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadza, demikianlah wajib bagi kita untuk mengetahui keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dari dua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa nashkuru ni'amahu allati la tadkhulu tahtal 'addi wal hasr, ni'amid dunya, ni'amid dini wa ni'amid dunya. Dan hendaknya kita juga bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin masuk di dalam hitungan dan batasan. Siapa yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada yang mampu. Siapa yang bisa membatasinya? Tidak akan ada yang bisa membatasi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kecil adalah udara yang kita bisa hirup bersama dengan gratis, kesehatan yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tertimpa dengan ujian sakit, kemudian dia mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapatkan nikmat kesehatan tersebut, atau kenikmatan waktu luang, yang mana sebagian manusia tidak mendapatkan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk menuntut ilmu, sehingga ni'amud din wa ni'amud dunya, kenikmatan din, kenikmatan agama yang kita dapatkan dan kenikmatan dunia yang kita rasakan, semua itu wajib untuk disyukuri dan kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Kemudian beliau menjelaskan, wa syukru bil qawli wa bil fi'li. Yang namanya bersyukur itu tentunya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Nah, dengan ucapan yang pertama, kemudian yang kedua dengan perbuatan. Qala fa innahu la yakfi bil lisan. Karena sungguhnya tidak cukup dia hanya bersyukur dengan lisannya saja. Bal bil qawli wa bil fi'li. Bahkan dia juga wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Al-Khaliq, Zat yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada dirinya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan naam lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga naam perbuatannya, anggota badannya semua dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kedua untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idza amiltas sholihat wa taraktas sayyiati fa anta lillahi minasy syakirin. Maka kata beliau rahimahullah, ketika engkau telah mengamalkan amalan-amalan saleh dengan ucapan dan perbuatanmu, wa taraktas sayyiat, kemudian engkau juga meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, baik itu yang bentuknya ucapan atau perbuatan, maka engkau telah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya asy-syakirin, sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalil, dan sungguh sangat sedikit, min ibadiyas syakur, orang-orang yang bersyukur dari kalangan hamba-hambaku. Banyak yang telah mendapatkan kenikmatan, sangat banyak hamba-hamba Allah taala yang telah mendapatkan anugerah darinya, tapi sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Maka hendaknya kita semangat untuk menjadi orang yang sedikit tersebut, supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idan biqaulik wa fi'lika wa 'amalik anta syakirun wa dzakir. Naam, jika demikian engkau telah melakukan amalan saleh dan meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan jelek, maka engkau telah menjadi orang yang syakir, orang yang bersyukur, dan dzakir, orang yang ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ucapanmu atau dengan perbuatanmu atau dengan amalanmu. Nah, ini suruhan yang kedua, yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini yang menerangkan tentang kelemahan dan keadaan masing-masing kita, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada fakrah yang selanjutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.